الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kitab Shalah. Kita masuk ke bab Shalatul Kusufain dari kitab Durrul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Baik. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه باب صلاة الكسوفين باب صلاة دوا كسوف كسوفين di sini yang dimaksud yaitu gerhana, salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kusufain di sini dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Bisa dikatakan al-kusuf dan juga bisa dikatakan al-khusuf bil-kha. Yang pertama dengan kaf al-kusuf, bisa juga al-khusuf dengan kha. Dan dua-duanya bima'na wahid. Dua-duanya maknanya sama. Al-kusuf, sebagaimana di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga hadis Aisyah, di sana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusuf, dan dalam hadis Ibn Abbas khusuf bil kha, dan dua-duanya maknanya sama, baik kusuf atau khusuf, dua-duanya maknanya sama. Nah, al-kusuf atau khusuf, salat gerhana. Al-kusuf yaitu dihab, hilangnya dari cahaya matahari ataupun cahaya bulan secara menyeluruh ataupun sebagian. Secara menyeluruh ataupun sebagian. Nah, wa dhihab nur syams awil qamar, hilangnya cahaya matahari ataupun al-qamar, matahari ataupun bulan. Atau dihabu ba'dha, atau dihabu hilangnya sebagian. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ketika terjadinya gerhana matahari pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam, meninggalnya Ibrahim putra dari Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga orang-orang mengira terjadinya gerhana matahari karena meninggalnya Ibrahim. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam ingin menghilangkan keyakinan orang-orang bahwa terjadinya gerhana itu bukan dikarenakan kematian seseorang ataupun bukan dikarenakan kelahiran seseorang. Akan tetapi terjadinya gerhana adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sesungguhnya terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ayatani min ayatillah, tanda-tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, bukan dikarenakan meninggalnya seseorang ataupun bukan dikarenakan kelahirannya seseorang. Karena ini adalah merupakan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi gerhana, ada yang lahir orang yang mulia, atau ada yang meninggal orang-orang yang mulia. Ini adalah merupakan keyakinan, i'tiqad orang-orang jahiliyah. Nah, dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, hiya sunnah. Ada tidak tulisan hiya sunnah? Ada. Ada. Coba lihat. Kita. Hiya sunnah. Hiya sunnah. Wa sahhu ma warada fi sifatiha rak'atan. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa salat gerhana ya sunnah, hukumnya sunnah. Nah, mereka yang berpendapat bahwa sholat gerhana adalah sunnah berdalilkan dengan hadis ketika seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang diwajibkan dan Nabi mengatakan khamsu salawati fil yawmi wal laylah, salat lima waktu sehari semalam. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada yang lain? Lah, tidak ada, kecuali engkau mau melaksanakan salat sunnah. Ini dalil mereka yang mengatakan ucapan jumhur bahwa salat gerhana adalah sunnah. Dan sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, fardu kifayah. Dan dalil mereka, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan ketika terjadinya gerhana untuk segera melaksanakan sholat. Dalam hadis-hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis Abbas, dan juga hadis-hadis yang lainnya, hadis Abi Musa al-Ash'ari, hadis Aisyah, hadis Abi Musa al-Ash'ari, Nabi mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا. Mereka mengatakan fardu kifayah yaitu فَافْزَعُوا, bersegeralah, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Fafza'u ila sholat. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, fa'idha ra'aitum, apabila kalian melihat, wad'u, wasallu, dan sholatlah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat gerhana adalah hukumnya wajib. Syekhul Utsaimin mengatakan fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, dan Syekhul Utsaimin mengatakan raja alama Syekhul Utsaimin fa fardhu al-kifayah. Nah, bahkan hal ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya As-Shalah, bahwa mereka yang berpendapat bil wujub hadza qaul qawi, merupakan ucapan yang pendapat yang kuat, sebagaimana perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, fafza'u sallu, bersegeralah kalian karena terjadinya gerhana. Dikatakan oleh al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih untuk menakuti manusia agar mereka senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati ila takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus suatu tanda-tanda ila takhwifa, kecuali untuk agar mereka itu takut. Nah, sehingga terjadinya gerhana supaya orang-orang itu memperbanyak amal-amalan soleh, sedekah, salat, ingat kepada Allah, bukan terjadinya gerhana nongkrong di pinggir lautan melihat sambil menyaksikan fenomena-fenomena alam, dilihat bergembira ria lain sebagainya. Nabi tidak memerintahkan seperti ini. Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan fa idza ra'aitum fasallu wa tasaddaqu, bersedekahlah, sebagaimana di akhir dari pembahasan salat khusus di akhir nanti kita akan sebutkan. Naam. Wa sahuma warada fi sifatiha raka'atan. Fi kulli raka'atin ruku'an. Dan yang paling sahih dari sifat salat gerhana yaitu dua rakaat. Nah, salat gerhana itu dua rakaat. Dan dalilnya sebagaimana Nabi alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, salat dua rakaat. Nabi alaihi wasallam salat dua rakaat. Wa fi kulli raka'atin ruku'an, dan dalam setiap rakaat dua kali ruku. Dalam setiap rakaat dua kali ruku. Wa warada thalatha wa arba'ah wa khamsah. Dan di sana terdapat riwayat tiga kali ruku. Juga terdapat riwayat empat kali ruku. Dan juga terdapat riwayat lima kali ruku. Nah, lima kali ruku. Sehingga mana yang betul berapa kali ruku? Dikatakan oleh para ulama bahwa sifat sholat gerhana yang paling sahih yaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga hal ini yang ditulis oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam jahara fi salatul kusuf bil qira'ah, mengkeraskan suaranya ketika qira'ah membaca salat gerhana. Nabi salat empat kali ruku dalam dua rakaat dan empat kali sujud. Nah, ini sifat solat gerhana yang paling sahih itu hadis Aisyah. Nah, dan juga di sana terdapat hadis dari Ibn Abbas. Di sana terdapat riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa sana sebutkan Nabi alaihi wasallam salat dalam riwayat Muslim 8 kali ruku. Riwayat Ali bin Abi Thalib juga sama, 8 kali ruku. Riwayat dari hadis Jabir, 6 kali ruku. Ada 5 kali ruku. Dan para ulama mengatakan bahwa yang sahih yaitu 4 kali ruku. Karena terjadinya gerhana matahari pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam cuma 1 kali. Cuman 1 kali. Kok bisa di sana terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan di sana ada 8 kali ruku. Atau 6 kali ruku atau 5 kali ruku. Dan yang paling sahih itu hadis Aisyah bahwa Nabi alaihissalatu wassalam salat gerhana 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Berarti dalam 1 rakaat berapa kali ruku? 2 kali ruku. Nah, kalau salat yang biasa, salat seperti salat subuh 1 kali ruku. Nah, salat sunnah biasa 1 kali ruku dalam 1 rakaat. Nah, sedangkan dalam salat gerhana rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali. Berarti yang sahih yaitu 2 kali ruku dalam 1 rakaat, 2 kali ruku. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Ibn Abbas juga sama. Wa qala Syaukani rahimatullahi taala alaihi yaqra'u baina kulli ruku'ain. Membaca di dalam 2 kali ruku. Nah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di dalam sholat gerhana itu mengeraskan suaranya, dikeraskan baik gerhana matahari ataupun baik gerhana bulan, dikeraskan suaranya baik gerhana matahari ataupun baik gerhana bulan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Aisyah menyebutkan jahar, mengeraskan bacaan Nabi dikeraskan. Nah, walaupun gerhana matahari tetap dikeraskan bacaannya. Yaqa baina kulli ruku'ain. Nah, qala wa warada fi kulli raka'atin ruku'. Dan juga di sana terdapat dalil bahwa yang menunjukkan bahwa salat khusuf 1 kali ruku. Seperti sholat subuh. Sholat subuh 1 kali ruku. Tapi yang sahih sebagaimana yang tadi kita sebutkan, hadis yang paling sahih dari hadis sholat gerhana itu hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim bahwa Nabi sholat gerhana 2 rakaat, mengeraskan bacaannya dan rukunya 4 kali ruku. Berarti dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Dalam 1 rakaat dalam 2 kali ruku. Nah. Baik. Dalam salat gerhana ketika makmum terlambat, ada orang yang terlambat dan dia ketika itu masuk di ruku yang kedua. Apakah dia masuk terhitung 1 rakaat? Dikatakan oleh para ulama, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh bin Baz juga Syekh Utsaimin, bahwa seseorang apabila luput dari ruku yang pertama, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena yang dihitung adalah ruku yang pertama. Nah, contohnya seseorang telat, imam sudah ruku yang pertama, kemudian berdiri kembali, masuk orang sholat, dia telah luput ruku yang pertama, mendapatkan ruku yang kedua, berarti dia tidak mendapatkan 1 rakaat, karena yang menjadi patokan adalah ruku yang pertama, yang dihitung adalah ruku yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, k Qala rahimahullahu ta'ala, wa nudiba ad-du'a wa takbir wa tasaddaq wa istighfar. Dan disunahkan seseorang untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, bertakbir. Wa tasaddaq, bersedekah. Wa istighfar, juga beristighfar. Dengan dalil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafzau ila dzikrihi." Bersegeralah kalian ketika kalian melihat gerhana untuk mengingat kepada Allah, wa du'aihi, berdoa kepada Allah, wa istighfarihi, dan juga meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Aisyah, Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat gerhana, fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan ketika terjadinya gerhana untuk memperbanyak doa, takbir, juga memperbanyak sedekah, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sesuatu yang disunahkan di dalam melaksanakan sholat gerhana yang tidak disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa disunahkan untuk memperpanjang bacaan. Nah, disunahkan untuk memperpanjang bacaan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi memanjangkan bacaannya. Faqama qiyaman tawilan. Seperti seseorang membaca surat Al-Baqarah. Naam. Fahada mustahab, sunnah. Perbanyak, memperpanjang dari berdiri, ruku, sujud, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Naam. Dan seseorang melihat, bagi imam untuk senantiasa melihat, kalau banyak orang tua, maka dilihat, jangan sampai mereka merasa apa masyakoh sampai panjang sehingga mereka tidak sanggup untuk meneruskan sholatnya. Dilihat, kalau yang sholat di pondok kebanyakan para pemuda yang masih kuat untuk berdiri panjang, maka boleh untuk membaca bacaan. Sedangkan melihat apabila sana ada orang tua, ada anak-anak, ada orang lemah, ada orang sakit, maka bacaan yang sedang saja, jangan terlalu panjang. Baik. Masih ada pembahasan sedikit tentang sholat gerhana. Insyaallah taala kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Kita bahas kembali insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naqtafi la subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.